Nama zakil ardu, bahwa hisab dalam ayat itu maksudnya adalah pemaparan saja, pemaparan atau pemberitahuan, atau secara tegasnya adalah hanya sekedar meminta pengakuan. Ya, yang dalam ayat itu yang dihisab dengan hisab yang baik, jadi sama prinsipnya, sama, yaitu menghitung amalan. Yang hisab dalam ayat, dalam hadis itu menghitung secara detail, secara lengkap, kemudian secara susah, sulit, tegas. Sementara hisab dalam ayat itu maksudnya hanya permintaan untuk mengakui. Ada bedanya? Ada bedanya. Yang pertama ditanya dengan pertanyaan yang sedetil-detilnya, tujuannya untuk membuktikan bahwa dia memang bersalah, membuktikan bahwa memang dia bersalah dan nanti akan disiksa. Ini yang dimaksud oleh hadis Nabi. Siapa yang dihisab dengan cara seperti itu, maka pasti mendapatkan siksa. Sementara yang dimaksud oleh ayat, memang hisab juga istilahnya, cuma maksud dari hisab ini adalah al-ardu, yaitu memperlihatkan atau menghadapkan kepada hamba itu amalan-amalannya untuk diakui saja. Benar engkau lakukan itu? Iya. Engkau lakukan ini? Iya. Itu saja. Nanti setelah selesai semua amalan perbuatan dosa-dosanya, amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah, karena Allah maha penyasih, maha penyayang. Jadi baik sangka itu yang harus kita optimalkan ketika ajal tiba. Jangan sampai kita berburuk sangka. Sebelum ajal tiba lalu kita katakan, tidak mungkin saya, orang yang seperti saya ini dikabulkan oleh Allah atau dimaafkan oleh Allah. Tidak mungkin masuk surga. Ya. Yang ini yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, sehingga dia tegaskan, tidaklah salah seorang kamu meninggal dunia melainkan dia berbaik sangka kepada Allah. Ini perintah, ya, berita yang maksudnya anjuran dan adalah yang maksudnya adalah suruhan atau perintah. Ya. Dia berita, tidaklah salah seorang kamu meninggal dunia melainkan dia berbaik sangka kepada Allah. Berita ungkapannya, tetapi maknanya perintah. Itu yang dipahami oleh siapa? Oleh Nawawi, sehingga dia mengatakan perintah berbaik sangka. Ya. Jadi ungkapan tadi berita, tetapi maknanya perintah. Ya. Hadis Qudsi yang tadi kita sampaikan, bahwa Allah berfirman, saya sesuai dengan yang disangkakan oleh hamba saya kepada saya. Apapun yang kita sangkakan, maka ketika hendak meninggal dunia, sebaiknya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan dosa, terkait dengan penerimaan amal kebaikan, amal soleh, dan juga janji-janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini momentumnya tepat sekali, yaitu ketika Nabi waktunya adalah sebelum meninggal dunia 3 hari lamanya. Nabi SAW dekat ajalnya dan menekankan kepada kita saat-saat seperti itu kita berbaik sangka. Dan Nabi ketika mengatakan kata-kata tadi tentunya sudah berbaik sangka kepada Allah. Makanya dia ingatkan yang lainnya untuk berbaik sangka. Jadi berbaik sangka juga mungkin lebih ditekankan ketika kita sakit. Apalagi sakitnya parah. Sakitnya di mata, ilmu kedokteran ini sudah susah untuk mendapatkan kesembuhan. Maka sisi husnudzan ini mesti kita kedepankan, kita prioritaskan, kita utamakan, kita perbesar seperti yang diingatkan oleh Nabi. Sebelum meninggal dunia 3 hari. Ya. Sebelum meninggal dunia 3 hari kan Nabi sakit. Nabi SAW sakit demam panas, pingsan, kemudian disirami dengan air, sadar lagi. Ya, saat itulah Nabi SAW tekankan untuk berbaik sangka ketika tanda-tanda ajal tiba datang. Ya, itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua, 7182. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وأبو معاوية كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حديث yang sama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang banyak, yaitu dari yang pertama dari gurunya Utsman ibn Abi Syaibah, kemudian yang kedua dari gurunya Abu Quraib, kemudian yang ketiga dari gurunya Ishaq bin Ibrahim. Ketiga orang gurunya ini meriatkan dari jalur-jalur yang berbeda pula. Nanti bertemunya jalur-jalur sanad tadi pada Al-A'mas Sulaiman bin Mihram, kemudian sampai nanti kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, dan bunyinya sama. Ya, bunyinya sama, yaitu perintah dari Nabi untuk berbaik sangka kepada Allah ketika ajal mendekat atau ketika dekat ajal. Wallahu ta'ala alam. 7183. قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. عندك هكذا يحسن الظن بالله. حديث جابر bin Abdullah Al-Ansari kembali dibawakan oleh Imam Muslim, bunyinya hampir sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Yang perlu kita ketahui di sini, yang tertulis di lafaz hadis di kitab kita, la yamutanna ahadukum illa wa huwa hassana dhanna billahi ta'ala. Di sana tadi yuhsin, di sini hassana. Ya, itu perbedaannya. Dan apakah perbedaannya memang benar-benar perbedaan atau di sini salah cetak, tetapi perlu diteliti ya. Ya, di sana yuhsinu dhann billahi azza wajal, di kita wahuwa hassana adh-dhanna billahi ta'ala. Apakah benar-benar perbedaan riwayat lafaz atau terjadi kesalahan dalam cetakan di kita ini. Wallahu alam, ini perlu dikembali diperiksa ya, insyaallah. Kemudian bunyi hadisnya tetap sama, intinya juga sama. Kita lanjutkan ke hadis setelahnya, 7184. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsana Qutaybah bin Sa'id wa Utsman bin Abi Shaybah qala haddatsana Jarir an al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir radhiyallahu anhu qala: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. Ini hadis Jabir juga, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dibawakan oleh Imam Muslim, cuma lafaznya berbeda meskipun intinya mungkin mendekati apa yang ada di hadis sebelumnya. Hadis ini di mana Nabi SAW mengatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih, dibangkitkan setiap hamba di atas keadaan di mana dia meninggal. Ya, ini kan intinya juga hampir sama dengan berbaik sangka tadi. Kalau kita berbaik sangka mendapatkan rahmat, ampunan, kasih sayang, maka seperti itulah yang akan didapatkan saat dibangkitkan. Ya. Ini yang diungkapkan oleh hadis ini. Yub'atsu, dibangkitkan kullu 'abdin, setiap hamba, 'ala ma mata 'alaihi, di atas keadaan di mana dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia dengan berprasangka baik bahwa Allah akan memberinya ganjaran pahala, mengampuni dosa-dosanya, maka dibangkitkan nantinya dalam keadaan yang seperti dia harapkan ketika sebelum meninggal dunia. Kalau sebaliknya, maka sebaliknya, akibatnya sebaliknya. Kalau dia bersangka tidak mungkin diampuni oleh Allah, saya banyak dosa, ya, tidak mungkin Allah mengampuni, maka dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Waliyadzubillah. Ya, jadi hadis ini walaupun lafaznya berbeda, tetapi tujuannya sama dengan hadis Jabir yang sebelumnya, yaitu anjuran, perintah bahkan dari Nabi SAW untuk menjadikan akhir kehidupan kita untuk berbaik sangka kepada Allah, meminta yang baik-baik dari Allah Jalla fi'ulah. 7185. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Bakr ibn Nafi' qala haddathana Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyan an al-A'mash بهذا الإسناد مثله وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت. Ya. Hadis Jabir bin Abdullah, ya, dibawakan oleh Imam Muslim kembali dengan jalur sanad yang lain, bunyinya sama, ada sedikit sekali perbedaan antara sanadnya. Di sanad sebelumnya Jabir mengatakan sami'tu, ya. Hadis 7184 yang sebelum ini Jabir mengatakan sami'tu an-nabiyya. Kalau di sini dengan kata-kata anin nabi, dari Nabi SAW tanpa ada ungkapan sami'tu. Dan ini tidak berpengaruh apa-apa. Bila mana sahabat yang melakukan demikian, maka tidak ada pengaruh apa-apa. Baik dia mengatakan dari Nabi atau dia mengatakan saya mendengar dari Nabi, itu tidak ada pengaruh apa-apanya, karena sahabat adil. Allah yang menyatakan bahwa mereka adil. Ya. Bita'adilillah ta'ala lahum. Ya. Jadi Allah yang menilai mereka adil. Dengan mengatakan saya mendengar atau dari Nabi, ya, itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Cuma Imam Muslim amanah dalam membawakan hadis ini. Ketika ada kata-kata sami'tu, maka dia sampaikan. Ketika ada kata-kata anin nabi, dia sampaikan tanpa ada merubah sedikit pun, rahimahullahu ta'ala. Berikutnya 7186. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani Harmalah ibn Yahya at-Tujibi qala akhbarana ibn Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab qala akhbarani Hamzah ibn Abdullah ibn Umar أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. Ini hadis dari Abdullah bin Umar. Ya, hadis yang baru di bab ini, yaitu hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan darinya oleh anaknya sendiri, yaitu Hamzah bin Abdullah bin Umar. Ya, Hamzah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu rahimahullahu taala, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan sami'tu, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu biqaumin adzaban," apabila Allah menghendaki turunnya azab pada satu kaum, "asabal adzabu man kana fihim," nanti azab itu akan meliputi mengenai orang-orang yang bersama kaum tersebut. Jadi orang-orang yang bersama kaum yang diinginkan oleh Allah mendapatkan azab tadi, itu juga mengenai siksa atau azab itu mengenai mereka. Ya, mengenai mereka. Dan ada hadis ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah," dan takutlah kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dosa saja. Ya. Memang Allah menghendaki siksa itu untuk mereka, tetapi siksa itu ternyata juga mengenai dan menimpa orang-orang yang bersama mereka dari orang-orang yang tidak berdosa. Ya. Lihatlah bencana-bencana yang menimpa. Bisa jadi yang termasuk korbannya orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa, orang yang mungkin bahkan orang-orang yang saleh, tetapi karena bersama maka azab tersebut juga menimpa mereka. Azab tersebut juga menimpa mereka. Sekian dari orang-orang yang mungkin adalah orang-orang yang jauh dari dosa, ternyata termasuk salah satu korban bencana alam. Ya. Banjir, tsunami, gempa. Ya. Mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak berdosa, tetapi karena hikmatullah, kemahabijaksana Allah, mereka digabungkan dengan mereka. Cuma, ini yang diberitakan oleh hadis ini, summa bu'ithu ala a'malihim. Nanti ketika dibangkitkan tidak mungkin sama. Yang berdosa membawa dosa, yang berpahala tetap akan membawa pahala. Walaupun di dunia mungkin akibatnya sama, sama-sama dibaringkan dengan pembungkus ya jenazah, sama, disolatkan mungkin sama, disolat masalkan, dikubur masalkan, tetapi ketika dibangkitkan berbeda. Sesuai dengan amalan mereka dahulu ketika di dunia. Ya, ketika di dunia. Di ayat hadis ini memahamkan kita apa yang ada di hadis-hadis sebelumnya, bahwa keadaan terakhir kita berpengaruh sebelum meninggal dunia, berpengaruh sekali dengan keadaan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pelajarannya, jangan beranikan diri bergabung berada di sekitar orang berbuat dosa. Ya. Khawatir, makanya Nabi SAW jangankan bersama orang, di tempat orang yang dihukum, diturunkan siksa saja Nabi khawatir lewat. Makanya di Madain Salih, ya, ketika berangkat menuju perang Tabuk, ketika melewati perkampungan kaum Nabi Salih, ya, Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk bergegas, bersegera melewatinya. Bahkan memerintahkan untuk menangis. Ya. Dan itu pula hikmahnya di musim haji, bagi pelaksana ibadah haji, antara Muzdalifah dengan Mina. Ada namanya Wadi Muhassir. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu luas. Di Wadi Muhassir ini Nabi SAW, bagi mereka yang berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina, di antara adab dan keutamaannya adalah bercepat-cepat berjalan di Wadi Muhassir tersebut. Karena Wadi Muhassir ini tempat Allah membinasakan tentara bergajah. Ya. Di mana Allah menghentikan mereka sampai di sana dan tidak sampai jadinya ke Ka'bah. Diturunkan oleh Allah siksa. Maka Nabi SAW khawatir lewat di sana, sehingga di antara sunnah yang dianjurkan kepada jemaah haji yang lewat di sana, bergegas, bercepat-cepat untuk sampai melewati Wadi Muhassir tersebut, apalagi berkumpul dengan orang yang banyak dosa. Ya. Berkumpul, berada di kumpulan orang yang dimurkai, atau orang-orang yang melakukan apa-apa yang dimurkai oleh Allah. Jadi ini pelajaran kedua dari hadis ini, yaitu jangan merasa nyaman bersama orang-orang yang banyak dosa, kecuali tujuannya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau hanya sekedar tinggal atau bergabung dengan mereka, khawatir ini terjadi. Paling minimalnya adalah kita tidak bisa lepas dari hukuman jika Allah turunkan bencana. Ya, tidak bisa lepas dari musibah, bencana bila Allah tetapkan bencana menimpa. Walaupun nanti di akhirat keadaan dibangkitkan berbeda-beda sesuai dengan amalan masing-masing. Nah, ini pelajaran yang kedua yang diambil dari hadis ini. Dan yang ketiga secara tidak langsung adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, saling memberi nasihat. Ya. unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu dalam keadaan berbuat zalim atau bahkan dan juga dalam keadaan terzalimi. Kata para sahabat, nansuruhu mazluman fakaifa nansuruhu zaliman, kalau membantunya ketika terzalimi kami paham bagaimana cara membantunya ketika terzalimi, lalu bagaimana cara membantunya ketika dia berbuat zalim. Lalu Nabi SAW mengatakan, pegang tangannya, hindari, cegah dia dari perbuatan zalimnya. Kalau keberadaan bersama orang-orang yang banyak dosa, di komunitas banyak dosa, di grup yang isinya dosa, maka tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jelaskan, ya, larang, cegah agar terhindar dari hukuman bila Allah berkehendak untuk menghukum semua. Walaupun kita bukan pelaku, tetapi kebersamaan kita dengan mereka tampak ada sikap yang jelas itu yang membuat kita termasuk yang dihukum. Sebagaimana termasuk yang korban, bukan yang dihukum, termasuk yang korban, walaupun bukan tujuannya dihukum. Ya, mungkin saja ada indikasi hukuman, yaitu karena kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Terakhir ya, Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surat Al-A'raf atau Al-Ma'idah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Ya, dilanat oleh Allah orang kafir dari bani Israil dengan lidah atau pernyataan Nabi Isa dan Nabi Dawud alaihi salam. Itu karena mereka berbuat maksiat dan tidak ada yang mengingkari dan mereka melampaui batas. Kemudian penyebab kedua, mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Kata Ibnu Katsir atau yang lainnya, membagi orang-orang di dekat laut tersebut, itu yang memancing di hari, yang menangkap ikan di hari Sabtu itu, dibagi tiga oleh Ibnu Katsir dalam sebagian riwayat, bahwa mereka yang pelaku, kemudian yang dilaknat oleh Allah menjadi kera, ya, terbagi tiga. Yang maksudnya mereka yang di situ ada terbagi tiga. Yang pertama pelaku, yang kedua yang mendiamkan pelaku meskipun mereka tahu itu pelanggaran. Yang ketiga yang menasihati. Yang ketiga yang menasihati. Yang memberi nasihat dan mengingkari ini selamat dari hukuman tersebut, sementara dua kelompok sebelumnya mendapatkan hukuman yang sama. Jadi tegaknya amar ma'ruf nahi munkar menghalangi siksa. Ya, tegaknya amar ma'ruf nahi munkar menghalangi siksa dan turunnya bencana. Nah, ini pelajaran yang ketiga yang perlu kita ambil dari hadis ini, itu berupaya untuk tetap nasihat, menasihati, cegah orang yang berbuat mungkar, perintahkan orang-orang yang tidak berbuat ma'ruf untuk berbuat ma'ruf. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari kemurkaannya dan membimbing kita untuk terus beribadah, melakukan amal saleh, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itulah bab yang terakhir dan itu pula hadis yang terakhir di bab yang terakhir, yaitu bab tentang perintah untuk berbaik sangka kepada Allah, ya, di ketika ajal mendekat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua husnul khatimah, baik di akhir kehidupan kita dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berbuat taat, tidak dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah jalla fi'ala. Dengan itu kita pada hari ini, hari Senin ya, tanggal 26 ya, 25 Zulhijjah 1443 bertepatan dengan 25 Juli 2022, kita selesai dari kitab Al-Jannah wa sifati na'imiha wa ahliha. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke kitab yang baru, yaitu kitab Al-Fitan